Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan hadis-hadis Jawami' al-Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih menjelaskan hadis yang ke-22, yaitu hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, demikian pula An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ma'u tahurun, air adalah sesuatu yang tahur, yaitu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum air yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Telah kita jelaskan bahwa air apabila bercampur dengan sesuatu yang lain, ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Al-halatul ula, keadaan yang pertama adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang bukan najis. Air tersebut bercampur dengan sesuatu yang bukan najis dan dia masih disifati sebagai air. Dia masih dikatakan air. maka hukum air ini adalah tahur, suci dan mensucikan. Airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Adapun apabila sesuatu yang mencampuri air tersebut lebih mendominasi, lebih banyak daripada airnya, sesuatu yang mencampuri air tersebut itu lebih mendominasi, lebih banyak daripada airnya, sehingga dia tidak lagi dikatakan air, tidak lagi disifati sebagai al-ma, seperti misalkan air susu atau air sabun, sabunnya lebih mendominasi daripada airnya. Demikian pula susunya lebih banyak daripada airnya, sehingga dia tidak lagi dikatakan air. Maka hukum air ini adalah tahirun, airnya suci namun tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini keadaan yang pertama. Adapun al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang najis dan menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat air. Apakah itu warnanya, baunya, ataukah rasanya? Maka sepakat para ulama, ijma', sepakat para ulama bahwa air ini adalah air yang najis. Air yang najis, karena dia telah bercampur dengan sesuatu yang najis dan menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat air tersebut. Adapun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila air tersebut bercampur dengan sesuatu yang najis namun tidak menyebabkan terjadinya perubahan, dia bercampur dengan sesuatu yang najis namun tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari sifat, salah satu dari tiga sifat air, apakah warnanya, baunya, ataukah rasanya, maka dalam hal ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama, bahwa hukum air tersebut adalah tahirun mutahhir, suci dan mensucikan, walaupun bercampur dengan sesuatu yang najis. Naam, apabila tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat air. Wa in kana qalilan, walaupun air tersebut sedikit, walaupun air tersebut sedikit. Berdasarkan pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, beliau mengatakan was-shawabu anna haddal fasil bainan najasi wat-tahir huwa at-taghayyur wa ma taghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu bi najasatin fa huwa najisun. Kata beliau rahimahullah, dan yang sahih, yang benar, bahwa pembeda antara air yang najis dengan air yang suci adalah at-taghayyur, apabila terjadi perubahan. Wa ma taghayyara launuhu, maka apa saja yang berubah, apakah itu warnanya, au rihuhu, ataukah baunya, au ta'muhu, ataukah rasanya, binajasatin, disebabkan karena najis, fahuwa najisun, maka air tersebut adalah air yang najis. Naam, ini pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwa air itu terbagi menjadi dua bahagian. Air terbagi menjadi dua bahagian. Ada air yang disebut dengan ma'un tahur, air yang suci dan mensucikan. Ada pula air yang disebut dengan air yang najis. Air yang najis adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang najis dan menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat air. Maka itu adalah air yang najis. Adapun air yang suci dan mensucikan adalah apakah dia air mutlak? Air mutlak yakni huwal baqi fi asli khilqatihi, yaitu air yang tetap pada asal penciptaannya. Seperti misalkan air hujan atau air danau atau air laut, air sumur dan seterusnya. Ini air mutlak. Atau air yang bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang bukan najis dan dia masih disifati sebagai air, masih dikatakan air. Maka ini pula air yang suci dan mensucikan, walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 sebagaimana yang telah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Lalu kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayammumlah kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz air dengan bentuk nakirah. Falam tajidu ma'an, bentuknya nakirah. Tidak ada alif lamnya. Dalam konteks penafian, falam maka memberikan faedah keumuman, faya ummu kullama'in, maka mencakup air secara umum. Apakah air itu murni, murni air, atau bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang bukan najis dan dia masih disifati sebagai air. Naam, maka ini hukumnya tahirun wa mutahhir, suci dan mensucikan. Oleh karena itu dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala an radhiyallahu ta'ala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita yang mengurusi jenazah anak beliau yang meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Iksilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dzalika in ra'aytunna bima'in wa sidrin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya kalian memandikan jenazah tersebut sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih daripada itu. In ra'aytunna, jika kalian menganggap melihat bahwa butuh untuk ditambah jumlah mandi tersebut. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bima'in wa sidrin, mandikanlah jenazah tersebut dengan air dan daun bidara, yaitu air yang dicampur dengan daun bidara. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memandikan jenazah dengan air, yakni air yang dicampur dengan daun bidara, menunjukkan bahwa air tersebut bercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan najis dan dia masih disifati sebagai air, sebagai air. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan atau memasuki hadis yang berikutnya, Di sini ada satu permasalahan yang penting untuk kita sebutkan, dan ini disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang hukum al-ma'ul musta'mal. Hukum al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai, air yang sudah digunakan. Seperti misalkan ada seseorang dia berwudu, dia bersuci. Misalkan dia bersuci dengan menggunakan gayung atau menggunakan ember. Setelah dia berwudu, selesai dia bersuci, nah sisa dari air tersebut yang dia gunakan untuk berwudu, ini apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Atau seseorang dia mandi, mandi junub misalkan, dengan menggunakan ember atau menggunakan bak atau menggunakan bejana atau menggunakan baskom ataukah yang semisalnya. Tentunya ketika dia mandi, percikan dari air tersebut tentu masuk ke dalam ember tersebut. Naam. Setelah dia mandi, selesai dia mandi, sisa dari air tersebut ini apa hukumnya? Apakah boleh lagi digunakan untuk bersuci ataukah tidak? Ini yang dimaksud dengan al-ma'ul musta'mal. Air yang sudah dipakai, yang sudah digunakan. Nah, ini apa hukumnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling sahih, yang paling kuat dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, bahwa al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai, yang sudah digunakan, pendapat yang paling sahih ini adalah air yang tahirun mutahhir, suci dan mensucikan, boleh lagi digunakan untuk bersuci, berdasarkan pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama. Lalu apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Kata Miswar bin Makhramah adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau telah selesai berwudu, bersuci, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, maka mereka para sahabat hampir-hampir saja saling membunuh, yakni saling berebutan untuk mendapatkan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat mereka menganggap bahwa bekas air wudunya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu adalah suci dan dibolehkan untuk bersuci dengannya. Demikian pula hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah menuangkan bekas air wudunya kepada Jabir bin Abdullah yang ketika itu beliau dalam keadaan sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan bekas air wudunya beliau kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kalaulah al-ma'ul musta'mal itu najis, tentunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan melakukannya. Demikian pula dalil yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah yang pada waktu itu dalam keadaan junub, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal mu'min la yanjus. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa seorang mukmin itu tidaklah najis. Seorang mukmin itu tidaklah najis. Kalau demikian keadaannya, kalau demikian keadaannya, maka air tersebut tidaklah hilang dari kesuciannya hanya sekedar bersentuhan dengan yang lainnya. Karena seorang mukmin itu tidaklah najis. Taib, Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhasil, kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bahwa al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai, yang sudah digunakan, ini adalah air yang tahirun mutahhir, suci dan mensucikan, dengan syarat madama lam yataghayyar ahad al-awsaf ats-tsalatsa, selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat air tersebut, apakah itu warnanya, baunya, ataukah rasanya. Disebutkan oleh Al-Allamah Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nailul Autar, beliau mengatakan, faqad arafta anna hadhihi al-mas'alah ya'ni khuruj al-musta'mal 'an at-tahuriyyah mabniyun 'ala shafa jurfin nar. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, faqad arafta anna hadhihi al-mas'alah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa permasalahan ini, yakni keluarnya al-ma'ul musta'mal dari kesuciannya, mabniyun 'ala shafa jurfin nar, itu dibangun di atas tepi jurang kebinasaan. Yakni maksudnya bahwa al-ma'ul musta'mal keluar dari kesuciannya, tidak lagi suci dan mensucikan, itu tidak dibangun di atas landasan yang kokoh. Yakni tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran. Demikian pula disebutkan oleh Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Awsat, beliau mengatakan, wa in kana tahiran fala ma'na liman'il wudu'i bihi min ghairi hujjah. Kata Ibn al-Mundhir rahimahullah, wa in kana tahiran, selama air itu suci, fala ma'na liman'il wudu'i bihi min ghairi hujjah, maka tidak ada alasan untuk mencegah seseorang berwudu dengannya, dengan air tersebut, tanpa adanya hujjah sama sekali, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa al-ma'ul musta'mal ini hukumnya tahirun mutahhir, selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat air tersebut. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sana ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hadis ini dijadikan sebagai hujjah oleh sebagian mereka yang berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menggunakan al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, demikian pula An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala, dari salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an yaghtasil ar-rajulu bi fadlil mar'ah wa lal mar'ah bi fadlir rajuli wal yaghtarifa jami'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang laki-laki mandi menggunakan bekas air mandinya seorang wanita. Demikian pula seorang wanita mandi menggunakan bekas air mandinya seorang laki-laki. Naam. Hadis ini dijadikan sebagai hujah oleh sebagian mereka bahwa tidak diperbolehkan menggunakan al-ma'ul musta'mal berdasarkan hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini tidak ada hujjah bagi mereka. Tidak ada hujjah, la hujjata alaihim. Tidak ada hujjah bagi mereka. Kenapa? Karena hadis ini hanya menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki mandi dari bekas air mandinya seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita mandi dari bekas air mandinya seorang laki-laki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang laki-laki menggunakan bekas air laki-laki. Demikian pula seorang wanita menggunakan bekas air wanita. Naam. Bahkan para ulama mereka membawa hadis ini, hadis tentang larangan seorang wanita mandi menggunakan bekas air mandi seorang laki-laki dan seterusnya, dan sebaliknya, para ulama mereka membawa hadis ini kepada makna khilaful aula, yakni hukumnya khilaful aula, tidak sampai pada tingkatan pengharaman. Nah, tapi khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Naam. Oleh karena itu telah sahih, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mandi menggunakan bekas air mandinya salah seorang istri Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bi fadli Maimunah. Kata Ibnu Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mandi menggunakan bekas air mandinya Maimunah. Maimunah bintul Harith, salah seorang istri Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mandi pada sebuah tempat yang bernama Jafnah, yakni sebuah bejana. Naam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan ingin mandi dari bekas air mandinya mereka, yakni air mandinya sebagian istri Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian ada salah seorang istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah inni kuntu junuban, wahai Rasulullah sesungguhnya aku sedang junub. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidaklah menjadi junub, yakni air itu tidaklah menjadi kotor disebabkan karena junub. Naam, tentunya selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat air tersebut, maka hukum air itu adalah tahirun wa mutahhir, suci dan mensucikan. Kemudian kita memasuki hadis yang berikutnya. Qala al hadithu thalithu wal ishrun, hadis yang ke-23, taharatul hayawanati at-tawafah. Taharatul hayawanati at-tawafah, taharatu al hayawanat, kesucian, kebersihan. Al-hayawanat, al-hayawanat ini jamak dari al-hayawan, hewan-hewan, kesucian, kebersihan, hewan-hewan. At-tawafah, at-tawafah ini berasal dari kata tawfa yatufu, isim fa'ilnya, pelakunya disebut dengan ta'if atau tawaf. Dan asal makna dari ta'if ataukah tawaf, asal maknanya adalah al-khadim. Al-khadim yaitu pembantu atau pelayan dalam sebuah rumah. Ini asal makna dari ta'if ataukah tawaf. Jadi seorang pelayan, seorang pembantu itu disebut dengan ta'if atau tawaf. Jamaknya tawafun. Namun yang dimaksud di sini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud al-hayawanat at-tawafah adalah hewan-hewan yang biasa berkeliaran, berkeliling, mondar-mandir keluar masuk di rumah-rumah kita. Ini yang dimaksud dengan at-tawafah. Di sini Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa hewan-hewan tersebut yang biasa berkeliaran keluar masuk di rumah-rumah kita itu adalah hewan yang taharah, bukan hewan yang najis. Bukan hewan yang najis. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil hirrati innaha laysat binajasin innaha min at-tawafin alaikum wat-tawafat rawahu Malik wa Ahmad wa ahlus sunan al-arba. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Qatadah. Abu Qatadah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang siapa nama beliau. Sebagian menyebutkan beliau bernama An-Nu'man bin Rib'i. An-Nu'man bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa beliau bernama Amr, Amr bin Rib'i Al-Ansari. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa beliau bernama Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Qatadah, beliau dijuluki sebagai Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang kuda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang paling tangguh, yang paling kuat, yang paling hebat dalam medan pertempuran. Naam, ini Abu Qatadah. Beliau dijuluki sebagai Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau dikenal dengan asy-syaja'ah, dengan keberaniannya. Di mana Abu Qatadah, beliau mengikuti beberapa peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari perang Uhud, perang Badar, demikian pula perang-perang yang setelahnya. Demikian pula Abu Qatadah, beliau mengikuti peperangan bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan para ulama mereka menyebutkan bahwa Abu Qatadah, beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau dijuluki sebagai Farisu Rasulillah, penunggang kuda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang paling tangguh dalam medan pertempuran. Dan ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, kana khairu fursanina al-yaum Abu Qatadah. Kana khairu fursanina al-yaum Abu Qatadah, bahwa sebaik-baik penunggang kuda kami pada hari ini adalah Abu Qatadah. Ini pujian dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau wafat di kota Madinah, sebagian menyebutkan di Kufah, pada tahun 54 Hijriah, dalam keadaan beliau berumur atau berusia 70 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hirrah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang seekor kucing. Yakni apa hukum kucing tersebut? Ketika misalkan kucing itu makan atau minum atau menjilat dari piring atau gelas atau bejana atau tempat-tempat yang lainnya yang ada di rumah-rumah kita, ini apa hukumnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukanlah najis, bukan termasuk hewan yang najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara hewan yang at tawafina alaikum wat tawafat, yang biasa berkeliling, berkeliaran di sekitar kalian. Rawahu Malikun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, wa ahlus sunanil arba, dan ahlus sunan al arba, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, demikian pula An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia ini, kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum al-hirrah, hukum seekor kucing. Naam. Maka diterangkan di dalam hadis ini bahwa kucing dan segala bahagian yang terdapat pada tubuh kucing, apakah itu bulunya, ataukah kulitnya, ataukah air liurnya, ataukah yang lainnya, itu bukanlah najis. Bukanlah najis berdasarkan hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu dan segala bahagian yang terdapat pada tubuh kucing itu bukanlah najis. Bukanlah najis. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, sebab kenapa kucing tidak dihukumi sebagai hewan yang najis di dalam syariat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya, illahnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, karena kucing itu termasuk di antara hewan yang biasa berkeliaran, keluar masuk di rumah-rumah kita. Maka ini illah, sebab Nabi SAW tidak menghukumi kucing sebagai hewan yang najis. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila kucing tersebut dihukumi sebagai hewan yang najis di dalam syariat ini, tentu akan menyulitkan, tentu akan menyulitkan dan memberatkan bagi pemilik rumah untuk membersihkan dari bekas-bekas kucing tersebut. Oleh karena itu, di antara kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan at-taisir, keringanan kepada mereka. Allah memberikan keringanan kepada mereka. Itulah agama Allah, itulah syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, yang penuh dengan kemudahan, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga tidaklah ada sesuatu yang menyulitkan, yang memberatkan, melainkan Islam datang untuk meringankannya, untuk memudahkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian sesuatu yang mudah, yang ringan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kepada kalian sesuatu yang menyulitkan. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan bagi kalian di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadad dina yusrun walai yushadad dina ahadun illa galabah. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, jangan dipersulit. Tidaklah seseorang mempersulitnya, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara kaidah yang masyhur di dalam agama ini adalah al-masyaqqatu tajribu taysir. Al-masyaqqatu tajribu taysir, bahwa sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang memberatkan, itu membawa kepada kemudahan. Dan sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwa setiap hewan yang kebiasaannya berkeliaran, keluar masuk di sekitar rumah-rumah kita, maka itu tidak dihukumi sebagai hewan yang najis. Naam, tidak dihukumi sebagai hewan yang najis. Seperti misalkan kucing, sebagaimana yang telah kita terangkan. Demikian pula fa'rah, tikus. Naam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tikus adalah hewan yang fasik, yang suka melakukan kerusakan, namun tikus bukanlah hewan yang najis. Demikian pula al-himar, keledai, bukan hewan yang najis. Lalu bagaimana dengan kalbun, dengan anjing? Ini biasa berkeliaran di sekitar lingkungan kita. Apakah anjing ini hukumnya najis atau tidak? Ini ada pembahasan tersendiri. Insyaallah ta'ala kita akan terangkan di pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang terakhir di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hath al-rifqi bil-hirrah, hasungan, anjuran untuk berbuat baik, berbuat ihsan, bersikap lemah lembut kepada al-hirrah, kepada kucing. Ini di antara faedah yang terkandung di dalam hadis ini, anjuran untuk berbuat baik, bersikap lemah lembut kepada al-hirrah, kepada kucing. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyakiti kucing tersebut, apalagi sampai membunuhnya. Oleh karena itu menyakiti kucing, menyiksa kucing, apalagi sampai membunuhnya, ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang wanita, dia dilemparkan ke dalam neraka disebabkan karena seekor hirrah, seekor kucing. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha au janatha famatat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seorang wanita, dia diazab, disiksa disebabkan karena seekor kucing yang dia kurung, yang dia kurung, yang dia tahan. Naam, la hiya at'amatha wa la saqatha, dia tidak memberikannya makan, tidak pula memberikannya minum. Famatat, sehingga kucing itu pun mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita itu pun dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bersikap ihsan, berbuat baik dan berlemah lembut kepada kepada kucing secara khusus, demikian pula kepada hewan-hewan yang lainnya secara umum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Hendaknya kalian merahmati, menyayangi, mengasihi segala apa saja yang ada di muka bumi ini. Naam. Kepada hewan sekalipun. Yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan merahmati, mengasihi dan menyayangi kalian. Dalam riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, menyayangi, mengasihi yang lainnya, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wajal kataba al-ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Naam, kepada hewan sekalipun. Taib Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.